ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masih dalam bab Maja'a Annal Bid'ah Asyaddu Minal Kabair. Bab apa-apa yang datang daripada dalil bahwasannya bid'ah itu lebih keras hukumnya, artinya lebih rusak dan lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Di situ disebutkan beberapa ayat oleh penulis yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan khawarij. Aina ma laqitumuhum faqtuluhum. La in laqituhum la'aqtulannahum qatlan. Dimanapun kalian jumpai mereka, maka bunuhlah mereka. Yani perangi mereka. Tentunya memerangi khawarij ini disyariatkan di bawah bendera pemerintah, dalam artian tidak boleh kemudian bersikap sendiri-sendiri. Rasul selalu menyatakan, jika aku menjumpai mereka, niscaya aku akan perangi mereka sebagaimana diperanginya kaum 'Ad, yang menunjukkan akan betapa besar kerusakan mereka. Karena mereka memberikan kerancuan kepada umat dengan penisbatan mereka terhadap Islam dan pemakaian mereka dalil-dalil Al-Quran, hadis-hadis Rasul difahami sesuai dengan hawa nafsu mereka, juga penampilan mereka berpenampilan sebagai muslimin membawa dampak-dampak kerusakan yang besar. Taib, itu telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Berkata penulis rahimahullah, wa fihi annahu naha an qatli umara'il jawr. Dan padanya pula bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam fihi, yakni fi sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang daripada memerangi penguasa-penguasa yang zalim. Syekh Ibn Baz menjelaskan, yakni al-umara wa in jaru wa zalamu madamu multazimina bil Islam la yajuzu jihaduhum walakin yunsahun. Yakni para penguasa, walaupun mereka jahat dan zalim, selama mereka masih berpegang dengan Islam, tidak boleh untuk memerangi mereka. Akan tetapi mereka dinasihati. Mereka dinasihati. Kalau penguasa dianggap zalim, dianggap jahat, kemudian boleh diperangi, maka niscaya tidak akan pernah ada kedamaian. Kenapa? Karena manusia memiliki sekian banyak pandangan terhadap kezaliman dan kejahatan, memiliki sekian banyak timbangan. Bahkan manusia-manusia paling utama di dalam Islam, semisal Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dianggap jahat oleh Khawarij. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dianggap kafir oleh Syiah. Kalau seandainya pintu tersebut dibuka dan dibolehkan menurut pandangan manusia, mereka telah berbuat zalim, mereka telah melakukan berbagai macam tindakan-tindakan penyimpangan dan kejahatan, diktator, tirani, kemudian dianggap boleh untuk memberontak, niscaya tidak akan pernah terjadi kedamaian. Satu sisi, manusia adalah makhluk yang lemah. Pasti akan ada celah, pasti akan ada kekurangan. Sehingga hal itu tidak dijadikan oleh syariat sebagai alasan untuk dibenarkan melakukan pemberontakan. Madamu multazimina, selama mereka masih iltizam dengan Islam. Masyarakat kaum muslimin diperintahkan oleh syariat untuk tetap mendengar dan taat kepada penguasa, walaupun mereka zalim, karena dengannya akan tercipta kemaslahatan yang jauh lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang hendak dituntut dengan pemberontakan. Kejahatan seorang penguasa yang dia tetap, walaupun dengan kezalimannya, melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang merugikan, tetapi keberadaan dia lebih besar maslahatnya dalam stabilitas, dalam penjagaan daripada ketentraman, ketenangan suatu negeri, keamanan, disebabkan karena wibawa penguasa. Kalaupun penguasa melakukan ketidakadilan, maka menimpa pada segelintir manusia. Dalam artian, itu pun juga menjadi tanggung jawab dia di Allah Azza wa Jal, bukan kemudian kita yang akan ditanya. Kemudian, kalaupun dia melakukan sampai pada taraf pembunuhan-pembunuhan, maka bisa kita lihat dalam sejarah kezaliman yang berlaku, yang berlangsung, yang terjadi pada puluhan masa kepemimpinan seorang yang dianggap zalim, ya, tidaklah puluhan tahunnya, tidaklah seberapa jumlah korbannya dibandingkan hanya 1-2 hari pemberontakan. Puluhan tahun dengan kezaliman, katakanlah 1000-2000 nyawa melayang dengan kezaliman dia, tetapi dalam 1-2 hari pemberontakan bisa ratusan ribu nyawa melayang, dan itu terjadi. Sehingga syariat tentunya mengarahkan kepada maslahat yang jauh lebih besar. Terlebih dia masih seorang muslim, artinya dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah perbuatan dia. Addu ma'alaikum was'alullaha ma'alakum fa'innallaha sa'iluhum ammastar'ahum, sabda Rasulullah. Rasul menyatakan, tunaikan apa yang menjadi kewajiban kalian kepada mereka dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hak kalian. Sesungguhnya Allah akan memintai pertanggungjawaban terhadap mereka, terhadap kepemimpinan mereka, para penguasa. Jadi tidak ada maslahatnya untuk kemudian kita yang membicarakan tentang aib dan kekurangan-kekurangan penguasa, sesuatu yang kita tidak akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Amma idza atau kufran bawahan wajaba jihaduhum ala man qadara idza kana hunak quwatan takdir. Qult ay ala izalatihim min duni an yalhiqa adabil muslimin. Adapun jika penguasa tersebut melakukan kufran bawahan, kekafiran yang nyata, kekafiran yang nyata di sini maksudnya adalah perbuatan yang tidak bisa dimungkinkan untuk ditafsirkan selain kafir. Ini perbuatan yang dilakukan dia ini tidak lagi bisa untuk dibawa kepada makna-makna selain kekufuran. Ini kufran bawahan. Wajib jihaduhum. Wajib untuk memerangi mereka, berjihad melawan mereka mengangkat senjata. Kepada siapa? Ala man qadara. Atas orang yang mampu. Idza kana hunaka quwwah. Apabila memiliki kekuatan. Jadi disyaratkan padanya tetap kekuatan. Seandainya terjadi penguasa atau pemimpin atau kepala negara kok terpilih kafir, maka tidak serta-merta kemudian jihad dikumandangkan di seantero negeri. Melihat sisi kekuatan dan kemaslahatan. Wajib untuk melengsarkan dia atau mereka dengan tanpa menghasilkan pertumpahan darah yang besar pada kaum muslimin. Itu syarat. Karena tetap jiwa orang-orang yang beriman harus lebih diutamakan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sekian tahun berada di bawah penguasa orang-orang musyrikin dengan menanggung berbagai macam ujian, cobaan, gangguan dengan kesabaran. Belum diizinkan berjihad karena memang tidak memiliki kekuatan. Sehingga hukum-hukum seperti ini yang harus untuk difahami. Ya, tidak sekedar kemudian karena merasa pemimpinnya sudah kafir, maka aparatur negaranya semua dikafirkan. Kemudian lebih baik mati dengan bunuh diri, meledakkan diri daripada hidup dalam kondisi di bawah pemerintah yang kafir. Bukan demikian. Ya, syariat tidak mengajarkan demikian. Jiwa orang-orang yang beriman nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha kasih terhadap hamba-hambanya yang beriman. Maka Allah menyatakan fala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri-diri kalian sendiri. Allah Subhanahu wa taala maha kasih terhadap kalian. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jiwa seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih berat, bahkan lebih terhormat dibandingkan Ka'bah Mukarramah. Ka'bah. Ibnu Umar di saat melihat Ka'bah, dia mengatakan ma'adzum. Ma'adzumaki wa ma'adzuma hurmataki. Wa nafsul mu'minah a'dhamu hurmatan 'indallahi minki. Apa maksud? Alangkah sangat agungnya engkau dan alangkah sangat besar kehormatanmu. Akan tetapi jiwa seorang mukmin, satu orang mukmin itu lebih besar kehormatannya di Allah Subhanahu wa taala daripada engkau. Ini daripada Ka'bah. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan tasaddaqa bi shadaqatin. Tumma tataba'an nas faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa, ini hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya seseorang bersedekah dengan satu sedekah. Kemudian setelah sedekahnya orang ini diikuti oleh orang-orang yang lainnya, mereka berlomba-lomba. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah," barang siapa yang menghidupkan di dalam Islam ini satu sunnah yang baik. Hanya sesuatu itu sudah masyru di syariat, tetapi kemudian ya sudah lama ditinggalkan begitu, dihidupkan. Atau sesuatu tersebut belum dijalankan pada satu hari, ya, mungkin pada hari yang telah lalu dijalankan, tapi pada hari itu belum ada, dia yang memulai. Ya, nah ini man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Bukan man sanna itu membuat kebid'ahan dengan bid'ah hasanah, bukan. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Barang siapa yang menghidupkan di dalam Islam satu sunnah yang baik. falahu ajruha, maka bagi dia pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkannya, ba'dahu, setelahnya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi sedikit pun pahala daripada pelaku-pelaku kebaikan tersebut. Artinya bahwasanya seseorang yang dia beramal dengan amalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala amalan dia ini. Kemudian ternyata ada orang yang mengikuti dia, melakukan seperti apa yang dia amalkan. Maka si pelaku pertama, dia mendapatkan pahala orang yang mengikuti tadi, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti tadi ini. Orang yang mengikuti tadi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sempurna, ya, tidak dikurangi, pahala sempurna dia. Nah, tetapi orang yang pertama tadi, dia mendapatkan pahala dia dan pahala orang yang mengikutinya. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Nah, ini sebaliknya. Dan barang siapa yang melakukan di dalam Islam sunnah sayyi'ah, amalan menghidupkan amalan kejelekan, kana alaihi wizruha. Ya, ini sesuatu yang dianggap di dalam Islam itu adalah satu kejelekan, kemudian dilakukan oleh dia, maka dia mendapatkan dosa dia, wa wizru man amila biha, dan dosa orang-orang yang mengamalkannya. Min ba'di, setelah dia. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa pelaku-pelaku kejelekan tersebut. Masing-masingnya mereka mempertanggungjawabkan dosanya, tetapi tentu yang menghidupkan pertama ini, maka dia, ya, menanggung. Dalam artinya sebenarnya bukan menanggung ini, dia artinya mendapatkan beban, bukan menanggung. Kalau menanggung kan artinya yang lain kemudian ditimpakan begitu, enggak. Mendapatkan beban dosa sebanyak orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Demikian pula orang yang kedua, di saat orang yang kedua ini dia melakukan sesuatu diikuti oleh orang yang ketiga, maka dia juga mendapatkan beban juga pada saya mengikuti dia, meskipun dia bukan orang pertama. Rawahu Muslim. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, hadza ma'nahu, ini maknanya, ahyaha wa adharaha, menghidupkannya dan menampaknya. Ini menghidupkan dan menampakkan. Laisal murad bihi al bid'ah, bukan maksudnya adalah kebid'ahan, diada-adakan. Wa innamal murad huna ihya'us sunnah wa idharuha, tetapi yang dimaukan di sini adalah menghidupkan sunnah dan menampakkannya. Hadis ini dikenal sebagai hadis yang sering dibawa oleh para penggemar bid'ah. Mereka memiliki sekian banyak syubhat. Di antaranya adalah hadis ini, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Ini kan perbuatan baik, maka barang siapa yang membuat satu perbuatan baik di dalam Islam, dia mendapatkan pahala. Ini dalilnya. Maka ini terbantahkan bahwasanya maksud daripada hadis ini adalah menghidupkan sunnah dan menampakkannya. Hal ini akan tampak jika melihat dalil tersebut secara menyeluruh, ya, konteks daripada hadis tersebut. Yang dilakukan di sini adalah amalan yang sudah ada di dalam Islam sebagai kebaikan, yakni sedekah, bukan amalan yang baru. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a qauman fuqara, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, ya, beliau melihat orang-orang fakir, tampak mereka, ya, sekelompok orang-orang fakir dari satu kabilah begitu, dengan terlihat apa, beledeh, apa namanya, terbuka dadanya, terlihat dadanya, ya, kain yang hanya sekedar melampir pada badannya, dan telanjang kaki, nyeker, tidak pakai sendal karena fakirnya, dan tampak, yakni, kesusahan hidup pada wajah-wajah mereka. Maka timbul pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam rahmah, kasih sayang. Falamma ra'a, faqrahum khotoban nas. Di saat beliau SAW melihat kefakiran mereka, beliau kemudian berkhutbah kepada manusia. Wahathahum ala sodakah, dan menghasung mereka untuk bersedekah. Waraghabahum fiha, menghasung dan memotivasi mereka pada sedekah. Waqal tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi hatta qal walau bisyiqqi tamrah. Beliau sallallahu alaihi wasallam sampai mengucapkan hendaknya seorang bersedekah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan pakaiannya, dengan satu sok gandum yang ada di rumahnya, dengan satu sok kurma, sampai beliau menyatakan walaupun hanya dengan sebelah biji kurma. Qal faja'a rajulun minal ansar. Setelah beliau menyampaikan demikian, faja'a rajulun minal ansar. Ini tentunya yang berbicara adalah Jirir ibn Abdillah. Maka datanglah seseorang dari Ansor, dari sahabat Ansor, bi surratin, dengan satu bungkusan begitu. Kadat kafuhu ta'jiz anha, sampai-sampai telapak tangannya itu hampir tidak sanggup membawanya. Balqat ajizat, bahkan betul-betul tidak sanggup, berat begitu ya. Ini membawa sesuatu bingkisan yang besar begitu, sampai keberatan, untuk kemudian diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tadi hasungan-hasungan tadi, ya, yang pertama kali merespon adalah orang ini, sahabat Ansor ini. Nah, setelah melihat sahabat Ansor ini membawa dengan bingkisan yang besar kemudian ditaruh di depan mereka semuanya, ya, untuk menjalankan daripada apa yang dihasungkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tsumma tataba'an nas. Kemudian silih berganti berturut-turut terus seperti itu orang-orang melakukan sedekahnya. Hatta ra'aitu qaumain min ta'am wa thiyab, sampai aku melihat dua gundukan besar dari makanan dan dari pakaian. Dua gundukan makanan, dua gundukan pakaian. Hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallal, sampai aku melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam berseri-seri. Ka'annahu mudhabatun, seolah-olah wajah beliau itu lempengan yang menyala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah." Nah, setelah melihat yang seperti itu, ya, apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor tadi yang kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat lain, beliau menyatakan kalimat ini. "Man sanna fil Islam," barang siapa yang mensunnahkan. Beliau menyatakan man sanna, bukan manibtada'a, bukan mengada-ada, bukan melakukan bid'ah. Fil Islam, sedangkan bid'ah itu bukan dari Islam. Barang siapa yang mensunnahkan di dalam Islam, ini artinya sunnah yang teranggap di dalam Islam sebagai sunnah, amalan yang itu merupakan sunnah, sunnatan hasanah, di dalam Islam dianggap sebagai sunnah hasanah. Sedangkan bid'ah digelari di dalam Islam ini sebagai dolalah, bukan hasanah. Falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala orang-orang yang melakukannya sedikit pun. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang mensunnahkan di dalam Islam sunnah sayyi'ah, sunnah yang jelek, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha, dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya. Min ba'dihi, setelahnya. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa pelaku-pelakunya sedikit pun. Jadi di sini sangat jelas sekali apa yang dikandung daripada makna hadis. Sulas syaikh rahimahullah, alladzi yusni ala ahli bidah wa yamdahuhum hal yulhaqu bihim. Saya pernah ditanya terhadap orang yang suka memuji ahlul bid'ah, ya. Orang yang suka memberikan pujian-pujian kepada ahlul bid'ah, apakah orang tersebut digolongkan dengan mereka ataukah bagaimana? Fa'ajaba samahatu, maka beliau menjawab, na'am, ma fihi syak man athna alaihim wa maddahahum wa huwa da'in ilaihim wa min du'atihim nas'alullah al'afiyah. Tentu tanpa diragukan siapa saja yang menyanjung dan memuji ahlul bid'ah wa huwa da'in ilaihim, dia mengajak kepada mereka, dalam keadaan dia mengajak kepada mereka para ahlul bid'ah, huwa min du'atihim, dia termasuk daripada da'i-da'i mereka, da'i-da'i ahlul bid'ah. Nas'alullah al-afiyah. Jadi di sini dibedakan antara ahlul bid'ah dengan fa'ilul bid'ah. Ahlul bid'ah itu orang yang ajak kepada kebid'ahan, da'i kepada kebid'ahan, penyeru kebid'ahan, mengajak yang lain bagi kepada kebid'ahan. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang melakukan kebid'ahan ini nilainya lebih rendah daripada yang tadi. Pelaku bid'ah itu, pelaku bid'ah ada kemungkinan dia hanya sekedar ikut-ikutan, dia orang awam yang tidak mengerti ilmu, ya. Banyak permasalahan yang mungkin bisa terjadi sehingga tidak bisa dinisbatkan sebagai ahlul bid'ah. Dia hanya pelaku bid'ah. Tetapi kalau kemudian ada seseorang memujinya, memuji ahlul bid'ah, ya, kemudian ini mengajak kepada mereka, menghadiri majelisnya dan sebagainya, ini digabungkan dengan mereka. Walaupun secara asal pelaku bid'ah belum sebagai ahlul bid'ah. Asalnya begitu. Pelaku bid'ah masih sebagai pelaku bid'ah, dia awam, tidak paham terhadap ilmu, tidak paham terhadap apa yang dia lakukan, tidak tahu tentang dalil, ya, sekedar ikut-ikutan, ya, karena untuk melepas dari sesuatu yang sudah melekat lama semenjak kecil itu sulit, bukan sesuatu yang gampang. Ya. Seperti anak kecil yang dia biasa netek ibunya, untuk disapih itu kan luar biasa sulitnya, karena dia sudah terbiasa dengan itu. Maka demikian pula orang yang sudah sangat, istilahnya, dari kecil sangat-sangat akrab dengan berbagai macam amalan-amalan bid'ahan, taunya kebenaran ya itu sudah, maka berat sekali untuk kemudian bisa lepas darinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada dia. Sehingga orang-orang yang seperti ini hendaknya berlemah lembut kepada mereka dalam mendakwahi mereka, menjelaskan kepada mereka, ya. Karena pada asalnya jiwa-jiwa manusia itu akan cenderung kepada kebenaran. Di saat fitrah mereka masih bersih, masih suci, maka di saat itu mudah untuk kemudian disentuh dengan dalil, disentuh dengan akal sehatnya, ya, disentuh dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul, itu akan sangat mudah menerima. Berbeda dengan orang yang memang sudah kecanduan dengan berbagai macam bid'ah-bid'ah, maka berbagai macam dalil dan argumentasi tidak akan bisa merubah dirinya. Allahul musta'an. Tayyib ikhwati fillah azakumullah. Masih ada kalimat sedikit di sini. Walahu mithluhu min hadithi Abi Hurairah, walahu man da'a ila hudan thumma qala wa man da'a ila dhalalah. Dan yang semisalnya, lahu yakni lil muslim atau lis sahih, semisal itu, tetapi dari hadis Abu Hurairah, bukan dari hadis Jarir bin Abdullah. Lafadznya, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk. Ini yang man sanna sunatan hasanah itu man da'a ila hudan. Kemudian yang sunnah sayyi'ah, man da'a ila dhalalah, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan. Di sini ada pertanyaan. Bismillah, Ustaz, ada beberapa pertanyaan, mohon penjelasannya. Insyaallah juga bisa dijelaskan. Yang pertama, adakah keutamaan memelihara kucing menurut hadis? Anda tidak tahu, Allahu a'lam jawabannya. Rasul pernah ditanya tentang kucing. Sila anil hiro, maka beliau menyatakan, sunya innaha minat tawafin alaikum, termasuk daripada binatang yang ya ini mengelilingi kalian, Ya, ini binatang suci, binatang yang bersih, dalam artian bukan binatang najis sebagaimana anjing, babi dan semisalnya. Tetapi kalau kita melihara kucing, tidak pernah ana dapati, wallahu alam bisawab. Adakah hubungannya dengan nama seorang sahabat Abu Hurairah sehingga diberi gelar sebagai bapak kucing? Abu Hurairah pernah memelihara, apa istilahnya itu, mengambil seekor kucing kemudian terlihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga setelah itu disebut Abu Hurairah. Kemudian pertanyaan berikutnya, menurut anggapan jika mengusir kucing yang datang ke rumah maka berarti menolak rezeki, benarkah sesuai dalil? Menurut anggapan ini sudah cukup menjadi dalil bahwa itu bukan dalil, karena menurut anggapan ini sesuatu yang hanya menurut anggapan ini ya tentunya bukan dalil. Wallahu a'lam shawab. Tidak ada yang menunjukkan akan hal tersebut, dan jika hal tersebut difahami kepada menolak rezeki dan semisalnya, ana khawatir justru terjatuh ke dalam apa yang disebut dengan tiaroh. Ana khawatir justru ini yang disebut dengan tiar atau tatoyur. Kucing datang, wah ini harus dikasih makan, kalau enggak berarti menolak rezeki. Nah ini bahaya, bisa terjatuh pada apa? Tiaroh, tatoyur. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala tidak terkait dengan datangnya kucing atau datangnya anjing atau datangnya ular atau datangnya kambing. Al-muhim, rizki tetap datang kepada kita pada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Dan datangnya itu tentunya dengan ikhtiar, ya. Bukan dengan menunggu-nunggu datangnya kucing. Dengan ikhtiar kita, usaha kita, bekerja, ya. Jadi tidak ada kaitannya antara rizki dengan kedatangan sang kucing. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, seorang anak yang dihidupi oleh orang tuanya yang bekerja di lingkungan riba, apakah juga menanggung dosa riba? Yang menanggung adalah orang tuanya. Anak selama dia masih sebagai tanggungan orang tua, ya, maka dia mendapatkan apa yang dia dapatkan tersebut, ya, halal bagi dia karena dia mendapatkan lewat jalur orang tuanya. Sedangkan dosa yang menanggung tentunya adalah orang tua. Yang menanggung adalah orang tua. Hanya saja dalam perkara seperti ini, apabila seorang anak sudah memiliki kemandirian, tetap dia dituntut, ya, untuk dia mandiri, untuk tidak mengambil dari harta orang tua. Jadi di dalam syariat, ulama menjelaskan ada dua keadaan tentang harta. Harta itu ada haram likasbih, dan ada harta itu haram lidzatih. Haram lidzatih itu bisa dimakan oleh pemiliknya dan tidak bisa diberikan kepada yang lainnya, karena dia adalah haram lidzatih. Haram karena zatnya. Sedangkan kalau harta itu adalah haram likasbih, haram karena usahanya, maka harta tersebut tidak boleh dimakan oleh dirinya, tetapi halal dimakan oleh keluarganya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tentu permasalahan tersebut kaitannya dengan ilmu usul dan panjang kalau dijabarkan. Al-muhim di sana ada penjelasan dari para ulama demikian, ya. Jadi selama masih menjadi tanggungan orang tua yang memang tidak mampu dan tidak memiliki, ya, daya dan upaya selain mendapatkan dari apa yang dikasihkan oleh orang tua, dalam kondisi seperti ini insya Allah masih ma'fu, dia mendapatkan dari hasil riba orang tuanya, selama tentunya dia tidak, ya, apa istilahnya, bermudah-mudah dalam perkara tersebut. Artinya di saat dia mampu untuk apa, usaha mandiri, setelah dia bekerja, maka ya berhati-hati dari harta tersebut dalam rangka ikhtiyat, ya, dalam rangka ikhtiyat. Adapun dari sisi yang lain, maka tadi disebutkan kaidah, ya, bahwasannya harta jika itu adalah haram dikasbi, haram karena usaha mendapatkannya, maka itu boleh dimakan oleh yang lain tapi tidak boleh bagi si pemiliknya. Meskipun di situ kaidah masih ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang membedakan dari sisi apakah tidak ada selain daripada hasil yang halal misalnya. Kalau tercampur antara halal dengan haram, maka jika dominan halalnya menjadi boleh, kalau dominan haramnya maka tetap ditinggalkan. Itu juga ada penjelasan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka sekali lagi dalam perkara ini Kalau seorang anak masih kecil dan sebagainya, maka itu sudah di luar daripada batas kemampuannya. Dia mendapatkan apa yang dia dapat dari orang tuanya. Fattaqullaha mastata'tum. Di saat kemudian sudah berkeluarga ataupun sudah memiliki mata pencarian sendiri dan semisalnya, maka tentunya halal at-thayyib itu yang lebih utama bagi dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naqtabilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.